طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمكم الله، para pendengar Radio Rojak yang berbahagia. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana sudah kita baca bersama-sama dan kita kerjakan latihannya sampai halaman 9. Atau tepatnya ad-darsul awal sudah kita selesaikan. Akan tapi kami ingatkan kembali kepada para pendengar bahwa penting sekali untuk mengulang kembali pelajaran di rumah masing-masing. Kemurajaah akan mengembalikan maklumat yang pernah kita pelajari, sehingga dengan murajaah ini atau mengulang pelajaran di rumah, insyaallah antum dapat mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Dan ana tekankan sekali lagi pentingnya murajaah ini. Diharapkan setiap kali kita bertemu, tidak ada lagi yang menanyakan tentang mufrodat atau kosakata yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Afdolnya begitu, baiknya begitu. Sehingga setiap pertemuan antum semakin bertambah mufrodat, semakin banyak hafalan, dan ini nanti akan manfaatnya kembali ke antum sendiri insyaallah. Sehingga sekali lagi, penting untuk murojaah dan mengurang pelajaran di rumah. Ikhwani fillah, a'azzakumullahu bil-islam. Menurut beberapa masukan dari para pendengar, baik yang sampai kepada kami secara langsung mengenai pembelajaran bahasa Arab ini, perlu diulang kembali tentang man hadha. Man hadha. Man hadha. Man siapa? Hadha ini. Man hadha? Siapa ini? Taib. Is'alan istami'. Sekarang istami', dengarkan. Undur ila al-kitab wastami' jayidan. Lihat ke buku dan dengarkan baik-baik. Istami' jayidan, dengarkan baik-baik. Man hadha? Man hadha? Hadha tabib. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Di bawahnya antum lihat. Man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Antum lihat di sampingnya sekarang. Di atasnya. Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Ahadha waladun? Ahadha waladun? La. Hadha rajulun. La. Hadha rajulun. Taib. Ma hadha? Ma hadha? Hadha masjidun. Hadha masjidun. Man hadha? Man hadha? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Ahadha kalbun? Ahadha kalbun? La. Hadha qittun. La hadha kittun. Hadha himarun. Hadha himarun. Ahadha himarun. Ahadha himarun. La hadha hisanun. La hadha hisanun. Wama hadha. Wama hadha. Hadha jamalun. Hadha jamalun. Baik, kita baca kembali lalu kita pahami sama-sama maknanya. Man hadha. Man hadha. Man artinya siapa. Pertanyaan untuk menanyakan siapa. Pada pelajaran lalu kita mendapatkan ma. Ma apa? Kata tanya untuk menanyakan benda. Kita mendapatkan tambahan man. Man hadha. Man, kata tanya untuk menunjukkan siapa, orang. Man hadha. Sehingga tidak terbalik. Ma untuk benda, man untuk orang. Man hadha, siapa ini? Antum lihat di bawahnya. Man hadha. Man hadha. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Antum lihat gambar tabibun, gambar di sebelahnya. Dokter. Hadha tabibun. Ini dokter. Lalu di bawahnya antum lihat. Man hadha. Man hadha. Hadha talibun. Hadha talibun. Antum lihat. Ini talibun maknanya. Artinya murid. Hadha talibun. Maknanya ini murid. Antum lihat sebelahnya sekarang. Man hadha. Man hadha. Hadha waladun. Hadha waladun. Waladun, antum bisa lihat. Waladun artinya anak kecil. Hadha waladun, ini anak kecil. Ahadha waladun. Ahadha waladun. A. Mudah-mudahan para pendengar dan juga ikhwan yang ada di studio masih ingat makna A. A. Makna A. Apa arti A? A artinya apakah? Ahadha waladun. Apakah ini waladun, anak kecil? Antum lihat gambarnya. Orang sudah tua dengan memegang tongkat. Jawabannya, la hadha rajulun. La hadha rajulun. Tidak. Ini rajulun. Mana rajulun? Orang dewasa. Orang dewasa. Taib. Taib. Antum lihat halaman 8. Ma hadha. Ma hadha. Hadha masjidun. Masjidun insyaAllah bukan hal yang asing bagi kita. Masjidun. Man hadha. Hadha tajirun. Hadha tajirun. Antum lihat di sini. Penulis buku ini seakan-akan ingin membedakan, menjelaskan perbedaan antara ma dengan man. Diletakkan secara bergandengan. Ma hadha. Hadha masjidun. Lalu setelah itu. Man hadha. Hadha tajirun. Ma yang di atas untuk menanyakan benda. Man. Man hadha. Siapa ini? Untuk menunjukkan, menanyakan orang. Hadha tajirun. Tajirun artinya pedagang. Hadha tajirun, ini pedagang. Baik, kita lanjutkan. Hadha kalbun. Kalbun, antum lihat, bisa lihat gambarnya. Masya Allah, gambar ini sangat membantu kita. Kalau seandainya tidak ada yang menjelaskan makna kalbun, antum bisa mengira-ngira. Di sebelahnya ada gambar anjing. Hadha kalbun, ini anjing. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun. Apakah ini anjing? La hadha kittun. La hadha kittun. Ma mana kittun ya ikhwan? Yang di studio? Kittun, kucing. Baik. Hadha himarun. Himarun. Himar. Ma mana himar di sini? Antum lihat gambarnya? Keledai. Keledai apa keledai? Keledai. Keledai. Baik. Jangan sampai terbalik. Hadha himarun. Ini keledai. Ahadha himarun. Ahadha himarun. A. Apakah hadha ini himarun? Keledai. Apakah ini keledai? La. Hadha hisanun. Tidak. Ini hisanun. Kuda. Kuda. La. Hadha hisanun. Tidak. Ini kuda. Hisanun. Wama hadha. Wama hadha. Dan apa ini? Hadha jamalun. Hadha jamalun. Ini unta. Baik. Taib, al-an, insyaAllah antum fahimtum insyaAllah, antum paham semua insyaAllah? InsyaAllah. Taib, kita mudah-mudahan para ikhwan yang sedang mendengarkan radio juga paham penjelasan tadi. Taib, al-an, sekarang istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Dengarkan lalu ikuti sama-sama. Hei ikhwan. Bagi antum yang ada di rumah, silakan diikuti. Man hadha? Man hadha? Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Ma makna tabibun ya ikhwan? Apa makna tabib? Dokter. Dokter. Ya, ahsantum. Man hadha? Man hadha? Man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Hadha talibun. Hadha talibun. Ma makna talibun ya ikhwan? Apa makna talibun? Talib, murid. Ahsantum. Jayid. Atau setelah sebelahnya, man hadha? Man hadha? Man hadha? Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Hadha waladun. Hadha waladun. Ma makna waladun ya ikhwan? Anak kecil. Anak kecil. Ahsantum. Ahadha waladun? Ahadha waladun. Antum terjemahkan Yuda. Ahadha waladun. Antum terjemahkan. Apakah apa? Ini orang dewasa? Ahadha waladun. Waladun. Apakah ini anak kecil? Baik. Apakah ini anak kecil? La hadha rajulun. La hadha rajulun. Baru rajulun maknanya? Orang dewasa. Taib, alhamdulillah. Taib, kita lanjutkan. Ma hadha? Ma hadha? Hadha masjidun. Hadha masjidun. Man hadha? Man hadha? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Ma makna tajirun? Pedagang. Pedagang. Tajirun, tajir. Taib. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Ahadha kalbun? Ahadha kalbun. Antum akhi, antum terjemahkan. Ahadha kalbun. Apakah ini seekor anjing? Baik, ahsant. La hadha kittun. La hadha kittun. Antum terjemahkan akhi, Ahirfan. Tidak, ini kucing. Ahsant. Hadha himarun. Hadha himarun. Ahadha himarun. Ahadha himarun. Apa makna himar ya, ikhwan? Keledai. Keledai, baik. La hadha hisanun. La hadha hisanun. Hisanun. Hisanun. Ma mana hisan? Kuda. Kuda. Sa. Sa ya. Perhatikan. Bukan hisan, tapi hisan. Sa. Hisan. Hisan. Ahsant. Jayid. Wama hadha? Wama hadha? Hadha jamalun. Hadha jamalun. Hadha jamalun. Hadha jamalun. Ma mana jamalun ya, ikhwan? Unta. Unta. Ana ingat kembali. Jangan salah panjang pendeknya. Kalau antum baca jamalun, nah ini maknanya sudah jauh berbeda. Ma mana jamal dengan jamal? Beda antara jamal dengan jamal? Jamal. Kalau jamal jelas, wadih. Maknanya unta. Tapi kalau jamal keindahan. Ha? Bagus, artinya keindahan. Bagus keindahan. Maka jangan sampai salah mengucapkan panjang pendek. Kita lanjutkan. Ana baca dulu. Istami' jayidan. Dengarkan baik-baik. La tukarir, tidak perlu diikuti. Istami' jayidan la tukarir. Ma hadha? Ma hadha? Hadha dikun. Hadha dikun. Ma mana dikun ya ikhwan? Antum lihat gambarnya. Dikun. Ma mana dikun? Dik. Ayam jago. Ayam jantan. InsyaAllah. Man hadha? Man hadha? Hadha mudarris. Hadha mudarrisun. Mudarrisun. Antum bisa tebak ma mana mudarrisun ya ikhwan? Guru. Guru. Mudarrisun artinya? Guru. Ustaz, guru, pengajar. Ahadha qamisun. Ahadha qamisun. Qamisun, ma mana qamisun? Mufrad ini sudah kita bahas pada halaman sebelumnya. Dan ana minta jangan seperti antum tiap ketemu jadi tilmi dan jadi tiap hari. Atau murid baru. Ketemu hari ini murid baru. Nanti minggu depan ketemu lagi kita antum seakan-akan murid baru lagi. Tidak. Mufradat yang sudah kita hafal, yang sudah kita baca, afwan, yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami, tolong diingat-ingat. Dan sekali lagi ana tekankan pentingnya murojaah agar mengingat terus. Ahadha qamisun, la hadha mindilun. Mindilun, antum bisa tebak. Ma makna mindilun ikhwan? Sabutan. Sabutan, ahsantum. La hadha mindilun. Taib al-an, istami' thumma karir. Para ikhwan studio dan juga para pendengar, istami' dengarkan, thumma karir, kemudian diikuti sama-sama. Hai ikhwan. Ma hadha? Ma hadha? Hadha dikun. Hadha dikun. Hadha dikun. Hadha dikun. Man hadha? Man hada? Man hada? Man hada? Hada mudarrisun. Hada mudarrisun. Hada mudarrisun. Hada mudarrisun. Ahada qamisun? Ahada qamisun? Ahada qamisun? Ahada qamisun? La. La. La. La. Hada mindilun. Hada mindilun. La. Hada mindilun. La. Hada mindilun. Baik, kita ulang kembali dari awal. Buka kembali halaman 7. Iftah safhah sab'ah. Iftah buka safhah halaman 7. Kita ulang dari awal lagi. Semua para pendengar maupun yang di studio, istami' tsumma qri', dengarkan dan ikuti sama-sama. Ini penting, melatih apa namanya? Tadi antum dilatih mendengar, sekarang dilatih untuk mengucapkan. Ini penting. Jangan malu-malu ikhwan yang ada di rumah atau ikhwan di studio untuk mengeluarkan suaranya. Taib. Man hadha? Man hadha? Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha tabibun. هذا طبيب. من هذا؟ من هذا؟ هذا طالب. هذا طالب. هذا طالب. هذا طالب. طا. طا. طا. طا. طالب. طالب. تا. تا. طا. تا. طا. طيب. من هذا؟ من هذا؟ هذا ولد. هذا ولد. ذا. ذا. هذا. هذا. طيب. أهذا ولد؟ أهذا ولد؟ لا هذا رجل. لا هذا رجل. طيب تترسكن. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا مسجد. هذا مسجد. من هذا؟ من هذا؟ هذا تاجر. هذا تاجر. هذا كلب. هذا كلب. أهذا كلب؟ أهذا كلب؟ لا هذا قط. لا هذا قط. لا هذا قط. لا هذا قط. هذا حمار. هذا حمار. هذا حمار. هذا حمار. أهذا حمار؟ أهذا حمار؟ لا هذا حصان. لا هذا حصان. لا هذا حصان. لا هذا حصان. وما هذا؟ وما هذا؟ وما هذا؟ وما هذا؟ هذا جمل. هذا جمل. هذا جمل. هذا جمل. ما معنى جمل يا إخوان؟ أنت. طيب. ما هذا؟ ما هذا؟ ليت هلمن 9 افتح صفحة 9 بكا هلمن 9. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ديك. هذا ديك. من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرس. هذا مدرس. هذا مدرس. هذا مدرس. أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ لا هذا منديل. لا هذا منديل. طيب طيب أحسنتم جيد. ممكن kita buka أخي untuk para pendengar bagi yang ingin ikut. Bagi para pendengar yang ingin mencoba untuk membaca nas atau dialog ini, antum bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat satu telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Dari Asagung Kramajati. Kramajati, ya. Silakan. Taib. Dari halaman yang ke-7 ya. Iya, Bapak berarti punya bukunya Pak ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Taib. Saya baca lalu Bapak ikuti Pak. Ya. Taib. Istami' tsumma qri', dengar lalu ikuti. Man hadha? Man hadha? Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Ta. Ta. طا طا طبيب طبيب طبيب طبيب. أحسنت. من هذا؟ من هذا؟ هذا طالب. هذا طالب. من هذا؟ من هذا؟ هذا ولد. هذا ولد. ما معنى ولد Pak؟ ما معنى ولد؟ أنا كثير. أنا كثير. أهذا ولد؟ أهذا ولد. Terjemahkan dulu Pak. ما معنى أهذا ولد؟ Apakah ini anak kecil? Alhamdulillah. La hadha rajulun. La hadha rajulun. Terjemahkan Pak? Bukan, ini orang dewasa. Masya Allah. Ma hadha? Ma hadha? Hadha masjidun. Hadha masjidun. Man hadha? Man hadha? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Hadha tajirun. Hadha tajirun. Ahsant. Hadha kalbun. Hadha kalbun. أهذا كلب؟ أهذا كلب؟ لا هذا قط. لا هذا قط. هذا حمار. Hada himarun. Himarun. Himarun. Ma mana himarun, Pak? Keledai. Keledai. Ahada himarun. Ahada himarun. Ahada himarun. Ahada himarun. La hada hisanun. La hada hisab. Ma hisanun. Hisanun. Hisanun. Taib. Ma mana hisanun, Pak? Kuda. Kuda. Taib. Wama hada. Wama hada. Hada jamalun. Hada jamalun. Taib. Cukup. Cukup. Juga Afwan. Iya. Jazakallahu khair. Dan kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya. Dari mana? Dengan siapa? Halo. Iya. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Iya. Di mana nih alamatnya? Dengan siapa? Di Mutiara. Bekasi ya, Mi? Iya. Iya. Silakan coba. Baik. Punya bukunya, Mi? Iya, ada. Taib. Taib. Iya. Taib. Al-an istami'i, dengarkan kemudian ikuti. Tsumma karriri. Istami'i thumma karriri. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Hadha dikun. Hadha dikun. Hadha dikun. Hadha dikun. Man hadha. Man hadha. Man hadha. Man hadha. Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Ma mana mudarrisun? Mudarrisun. Guru. Guru. Jayid. Ahsant. Ahadha qamisun. Ahadha qamisun. Ma mana qamisun? Qamisun kemeja. Kemeja. La hadha mindirun. La hadha mindirun. Taib. Mumtaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Syukran. Cukup, Umi. Ya. Jazakallah khair. Ya, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, kita masih menerima satu penumpang kembali di belakang Umi kita dari Mutiara. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Di mana, Umi? Dari Eba di Pondok Kopi. Oh iya. Ibu Eba. Baik. Iya. Pondok Kopi. Baik, Ibu Eba ada bukunya, Bu? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Istami'i tsumma karriri. Dengarkan kemudian ikuti. Iya. Man hadza? Man hadza? Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Tabibun. Tabibun. Jayid. Man hadza? Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Hadza talibun. Hadza qalibun. Ta. Ta. Talibun. Talibun. Tayib. Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Hadza waladun. Hadza waladun. Ahadza waladun. Ahadza waladun. Ahadza waladun. Ahadza waladun. La hadza rajulun. La hadza rajulun. Baik, Bu Eba, saya ingin tanya beberapa hal, Bu. Bisa, Bu, ya? Tabibun. Mana tabibun, Bu? Tabibun. Talibun. Tabibun. Tabibun. Ah, maknanya apa, Bu? Mana? Dokter ya. Dokter, masya Allah. Ya. Talibun. Talibun, sebentar. Siswa perempuan. Siswa perempuan, bukan, Bu. Talibun siswa laki-laki. Oh, iya, siswa murid laki-laki. Iya. Ya, maaf, Ustaz, saya baru pertama. Alhamdulillah, tidak masalah, Bu. Alhamdulillah. Memang ada gitu, pertanyaan, Bu. Sedikit, Ustaz, boleh? Dibuka? Taib. Ya. Ya. Berkaitan, saya ingin tanya. Ya, berkaitan bahasa Arab, Bu, ya. Berkaitan berkaitan dengan bahasa Arab ini, kan? Iya, betul. Ya. Saya ingin tanya, kalau kita menggunakan man terus sama haza, iya, terus pakai ahaza, iya, iya, itu untuk apa aja dipergunakannya? Untuk, terima kasih, Ustaz. Baik, baik, baik. Iya. Baik, dijawab dulu. Man tadi yang saya jelaskan, man haza, siapa ini? Berarti ini ingin bertanya tentang seseorang. Iya. Man haza? Haza Ahmad misalnya, atau haza Utsman. Tidak boleh kita man hadza lalu hadza himarun. Nah, tentu ha himarun, tentu ini salah. Tidak menanyakan benda atau tidak menanyakan. Man ini hanya untuk khusus orang, manusia. Yeah. Baik. Tadi ahadza, ahadza waladun, apakah ini? Apakah ahadza ini bisa dipakai untuk apa aja, Bu? Ahadza waladun, apakah ini anak kecil? Ahadza kitabun misalnya, apakah ini buku? Atau ahadza himarun, apakah ini keledai? Bisa untuk binatang, bisa untuk manusia, bisa untuk benda mati, bisa, Bu. Ahadha, bebas. Lalu ya, terakhir yang mana Bu tadi? Yang pertanyaan ketiga? Haza, langsung. Oh, haza, ya. Haza ini kata tunjuk, artinya ini. Bisa untuk orang, haza Ahmad, misalnya. Bisa untuk benda mati, haza kitabun, misalnya. Bisa juga untuk binatang, haza kitun. Bisa, Ibu Eba. Jadi, maaf Ustaz, di salah kata tunjuk gitu ya Ustaz. Iya, artinya ini. Untuk, betul, bisa untuk binatang, benda, bisa, atau betul, manusia. Betul, ya, betul. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah nyambung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ibu Eba di Pondok Kopi. Kita lanjutkan kembali Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Iya. Kita masuk ke tamrin. Latihan. Iqra waktub. Iqra waktub. Iqra artinya ma'nahu bacalah. Waktub dan tulislah. Antum yang punya buku di rumah bisa nanti antum pindahkan ke buku tulis antum, tulis ma hadza. Dan ana sarankan kalau bisa antum beri harakat sendiri. Ini memang sengaja di latihan ini tidak diberi harakat sama sekali agar melatih antum bagaimana cara membacanya. Walaupun tanpa harokat antum bisa baca, dan juga antum dilatih kalau bisa setelah itu ditulis dengan harokat, sehingga antum nanti dapat dua manfaat besar. Alhamdulillah. Taib. Ana baca, ana akra. Istami' jiran, dengarkan baik-baik. Ma hadha. Ma hadha. Hadha qalamun. Hadha qalamun. Nah, qalamun mufrad ini sudah kita bahas sebelumnya di halaman sebelumnya. Masih ingat, ikhwan? Qalamun. Pulpen. Yeah. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Man hadha. Man hadha. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha jamalun. Hadha jamalun. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun. La hadha kittun. La hadha kittun. Ahadha dikun. Ahadha dikun. Naam. Naam. Ahadha hisanun. Ahadha hisanun. La hadha himarun. La hadha himarun. Hadha mindilun. Hadha mindilun. Ahadha waladun. Ahadha waladun. Naam. Naam. Man hadha. Man hadha. Hadha rajulun. Hadha rajulun. Taib. InsyaAllah semua mufrad yang ada di latihan ini semuanya sudah kita bahas. Agar tidak lupa, ikhwan, antum yang punya buku, tidak mengapa antum nulis maknanya di sebelah atau di bawah kalimatnya itu. Tidak masalah buku antum banyak tulisan-tulisan. Agar nanti ketika murajaah, antum ingat maknanya. Sehingga antum membaca dengan pemahaman. Baca dengan pemahaman. Sehingga ketika murajaah, antum ingat makna kalbun, makna himarun, apa makna rajulun. Sehingga ketika pertemuan akan datang, jika antum murajaah sebelumnya, pada pertemuan akan datang, insyaAllah antum ingat semua mufrad yang sudah kita pernah pelajari. Taib. Taib al-an, sekarang, istami' kepada ikhwan di studio dan juga para pendengar. Istami' thumma karir. Kita, antum dengarkan, kemudian kita baca sama-sama. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Hadha qalamun. Hadha qalamun. Hadha qalamun. Hadha qalamun. هذا كلب. هذا كلب. هذا كلب. هذا كلب. ما معنى كلب يا إخوان؟ أنجين. طيب. من هذا؟ من هذا؟ هذا طبيب. هذا طبيب. هذا طبيب. هذا طبيب. سألك كي تلاقيه طانية. طا. طا. طا. طا. تي. تي. تي. تي. آه. أنا بلان تي. تي. بكن تي. تي. تي. تي. طا. طا. تي. تي. تي. تي. تو. طا طبيب طبيب. أحسنتم. هذا جمل. هذا جمل. أهذا كلب. أهذا كلب. لا هذا قط. لا هذا قط. Begitu di belakang kalimat قط قاف طا قط bukan قط tapi قط طا. Sekali lagi ya kawan. لا هذا قط. لا هذا قط. ما معنى قط يا اخوان؟ كوتشين. كوتشين. أحسنتم. Ahadha dikun. Ahadha dikun. Ma mana dikun? Ayam. Ayam apa? Ayam betina, ayam jantan. Ayam jantan. Naam. Ayah kawan, naam. نعم نعم نعم أهذا حصان أهذا حصان لا هذا حمار لا هذا حمار هذا منديل هذا منديل هذا منديل هذا منديل أهذا ولد أهذا ولد أهذا ولد أهذا ولد نعم نعم نعم نعم من هذا من هذا من هذا من هذا هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل طيب أنا منت إخوان الاستوديو أنتم يا أخي رضوان أنتم أهل رضوان تفضل اقرأ ما هذا ما شاء الله هذا قلم نعم هذا كلب من هذا هذا طبيب طيب هذا جمل أهذا كلب ما معنى جمل يا أخي أنثى أنثى أفضل استمر ترسكن أهذا كلب لا هذا قط طيب أهذا ديك نعم هذا نعم طيب أهذا حصان لا هذا حمار هذا منديل ما معنى منديل سبطان أحسن أهذا ولد؟ نعم من هذا؟ هذا رجل هذا رجل ما معنى رجل؟ أوران دواسة طيب أحسنت طيب أنت الآن يا يهودة فضل اقرأ باشا ما هذا؟ هذا قلم نعم هذا قلب أنتم انتوناسينيا coba diulang sekali lagi هذا قلب ممتاز من هذا؟ هذا طبيب طيب هذا جمل نعم أهذا كلب نعم لا هذا قط نعم أهذا ديك نعم أهذا حصان حصان أهذا حصان نعم لا هذا حمر عيد سكي lagi coba ulang sekali lagi اخي لا هذا حمار هذا حمار هذا حمار طيب جيد هذا منديل هذا منديل هذا منديل طيب أنتم برانس lagi intonasinya sekali lagi أخي هذا منديل طيب أهذا ولد نعم من هذا هذا رجل sekali lagi هذا هذا رجل هذا رجل هذا رجل طيب أحسنتم جيد sekali lagi أنتم ketika baca bayangkan maknanya sambil memahami maknanya antum, tidak mengapa antum yang menulis maknanya di sebelahnya itu lebih baik sehingga nanti ketika murojaah antum ingat makna-maknanya baik mungkin dibuka para pendengar telepon ya bagi antum yang baru bergabung bersama kami kita akan terima telepon dari para pendengar assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, dari mana Pak? Dari Pak Nana di Jatiwaringin Ustaz. Masyaallah. Silakan. Baik. Pak Nana, punya bukunya Pak Nana? Ada insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Tamrin, latihan. Tamrinun. Ana baca, Bapak ikuti. Baik. Istami' tsumma karib, dengarkan lalu ikuti. Ma hadza? Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Man hadza? من هذا؟ هذا طبيب. هذا طبيب. هذا جمل. هذا جمل. ما معنى جمل؟ أنثى. أنثى طيب. أهذا كلب؟ أهذا كلب. لا هذا قط. لا هذا قط. طيب. ما معنى قط بقى؟ كوتشين. كوتشين. أهذا ديك؟ أهذا ديك. ما معنى ديك بقى؟ أيام جنتر. طيب. بابا teruskan baca pak. نعم. Ahada ifonun. Naam, jayid. La hada himarun. Mumtaz. Hada mindilun. Sekali lagi pak, hada. Hada mindilun. Taib, za. Za. Taib. Sekirakan pak, istamir, teruskan. Ahada waladun. Naam. Naam. Man hada? Hada rajulun. Hada rajulun, taib. Bapak pernah belajar bahasa Rasul punya pak? Belum, Ustaz. Belum pernah. Bagaimana pak, lambat atau terlalu cepat atau bagaimana pelajaran kita ini? Agak terlalu cepat. Agak terlalu cepat. Kita akan kurangi sedikit. Syukuran Pak, jazakallah. Ada sedikit tulisannya. Ya, sedang Pak. Itu kalau saya lihat di Quran, hadza itu tulisannya ada di tengahnya ada semacam apa tanda baris berdiri tuh di sini langsung berdiri gimana Ustaz? Oh, oh iya di sini, ya di sini sama Pak, di sini baris berdiri juga. Hanya hanya memang seakan-akan tidak ada tanda panjangnya, tapi kalau Bapak lihat harokatnya iya. Fathah berdiri. Hadza jadi panjang. Oh sama Ustaz iya, ini. Iya sama Pak. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Afan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Bapak Nana. Silakan bagi pada pendengar di belakang Pak Nana, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Umi? Bu Nani, Pak. Di Depok ya, Bu? Ya. Bu Nani ada bukunya, Bu? Ada. Ada, tayyib. Bu Nani baca, Bu. Silakan baca. Iqra. Ya. Ma hadza? Hadza qalamun. Naam. Hadza kalbun. Ma mana kalbun, Bu Nani? Anjing ya. Anjing, tayyib. Man hadza? Hadza tabibun. Ma mana tabibun? Dokter. Dokter. Hadza jamalun. Naam. Ahadza kalbun? La hadza kitun. Naam, ma mana kitun? Kitun kucing. Kucing, tayyib. Ahadza dikun? Naam. Naam, Ibu terjemahkan semua kalimatnya, Bu. Ahadza dikun? Naam. Apakah ini ayam jantan? Ayam jantan jawabannya? Iya, ya, tayyib. Silakan Bu teruskan. Ahadza hifalun? Naam. Apakah ini kuda? La hadza himarun. Naam. Hadza mindilun. Ma mana mindilun? Sapu tangan. Sapu tangan. Ahsan. Ahadza waladun. Naam. Baik. Man hadza? Diartikan ya? Terus Pak. Terus sedang Bu. Terus. Oh, iya. Man hadza? Hadza rajulun. Hadza rajulun. Ahsan. Saya mau nanya ini. Iya, Bu Nani, silakan. Mudarrisun di sini mudarrasun ya tulisannya. Oh, sebentar saya lihat dulu. Mudarrasun. Bisa jadi salah ini, Bu. Salah apa namanya? Salah harokat seperti ini, gitu. Ya. Nah, iya. Terus artinya wadih apa ya wadih? Wadih, waw, arif, bo, ha, wadihun artinya jelas. Oh jelas. Jadi soalnya kalau Ibu, saya Bapak, saya tanya, ha, wadihun jelas? Nah, jawabannya sama, wadihun jelas. Iya, sama satu lagi Ustaz, ya. Itu kalau dicoret-coret di buku itu kan bukannya kita tambah ini ya, tambah tidak... tidak ingin menghafalnya ya. Iya. Jadi nyontek terus gitu. Oh, jadi begitu Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kelas khair atas masukannya nih. Baik. Iya. Baik. Sebenarnya ya kalau ini ketika pada saat ujian ya mungkin cara-cara itu tidak. Tapi kalau saat kita latihan seperti belajar seperti ini tidak masalah, Bu. Tidak masalah insyaallah. Baik, bagi para pendengar, silakan kita terima satu penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Baik, kita akan kembali saja. Silakan, tepat. Bagi para pendengar, silakan kita masih punya berikan kesempatan untuk sesi ini. Bagi yang ingin menghubungi di 8236543. Sebelum angkat kembali dari pendengar, ada pertanyaan berkaitan dengan mudarrisun. Di sini harokatnya memang di atas, cuman ada tasdid. Oh iya. Ada banyak yang tidak paham. Untuk kalimat halaman 9. Hadza mudarrisun itu memang di atas ra, cuma di bawah tas. Betul. Ada penjelasan. Itu memang itu penulisan jadi ada beberapa bentuk penulisan kasrah di sini, Bapak dan Ibu para pendengar. Jadi ini yang Ibu dan Bapak lihat di halaman 9 sudah benar, bukan mudarrisun, bukan mudarrisun. Dia kasrah. Antum melihat bedanya dia di bawah tasdid. Di bawah tasdid. Memang yang biasa kita baca dengan mushaf Indonesia atau yang mushaf yang lain atau buku-buku lain bahasa Arab terbitan Indonesia, kita temukan kasrahnya di bawah hurufnya. Mudarrisun kasrahnya di bawah ra misalnya. Tapi kalau di sini ini sudah benar, ini tidak salah cetak. Tapi memang beginilah bentuk penulisannya. Tidak masalah insyaallah. Baik, kita angkat saja telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Abu Nisa di Cibarusah. Di Cibarusah. Sudah punya bukunya, Pak? Punya. Baik, Abu Nisa. Alhamdulillah. Baik, silakan dibaca. Ma hadza? Hadza qalamun. Naam. Hadza kalbun. Jayyid. Man hadza? Anda dengarnya ha, antum baca ha. Man hadza? Ha gitu. Ha. Man hadza? Ada ha yang seakan-akan kita seperti orang kebersan ha. Ada ha yang seperti besar, Pak. Ha. Ha. Ini yang besar. Ini yang besar. Man hadza? Man hadza? Mumtaz. Hadza tabibun. Ya. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Mumtaz. Mana jamalun? Cantik. Jamalun, unta Pak. Unta, oh, unta. Ya. Kalau cantik tadi Jamalun. Bagus, indah. Ya, silakan Pak. Abu Risa, tafadhal, teruskan. Ahadha kalbun. Sekali lagi. Ahadha kalbun. Muntaz. La. Hadha kitun. Kitun. Hadha kitun. Muntaz. Ahadha dikun. Antum ketahuan jawabannya ini. Dikun. Jangan ditekan dalnya, Pak. Ahadha dikun. Ahadha dikun. Nah, ya, taib, labas, taib. Naam. Ahadha hisanun. Mumtaz. La. Hadha himarun. Bagus, ahsant, jayid. Hadha mendilun. Ya. Ahadha waladun. Naam. Mumtaz. Man hadha. Hadha rajulun. Taib, taib. Anak tanya Abu Nisa, beberapa mufrodat. Ma makna hisanun. Hisanun. Hisanun. Hisanun. Hisanun kuda. Kuda, ahsant. Ma makna dikun. Dikun. Ayam jantan. Ayam jantan, taib. Ma makna himarun. Himarun, keledai. Keledai, ahsant. Jayid, barakallahu fikum. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Ad-dars tsani, kita masuk ke pelajaran baru. Ikhwan sekalian, barusan yang kita baca sedikit murojaah. Kita masuk ke ad-dars tsani. Pelajaran yang kedua. Ad-dars pelajaran, ad-darsu pelajaran tsani yang kedua. Zalika. Zalika. Di halaman sebelumnya kita mempelajari hadza, kata tunjuk ini, kata tunjuk ismun isyarah, kata tunjuk untuk yang dekat, lil qarib. Hadza ismun isyarah lil qarib. Hadza kata tunjuk untuk benda yang dekat. Kalau ini zalika ismun isyarah lil ba'id. Kata tunjuk untuk yang jauh. Zalika itu jauh. Istami' jidan. Dengarkan baik-baik. Istami' jidan. Antum yang punya bukunya, unzur ilal kitab. Lihat bukunya. Wastami' jidan. Dan dengarkan baik-baik. Ma zalik. Ma zalika. Zalika najmun. Zalika najmun. Hadha masjidun. Wadhalika baitun. Antum lihat sudah mulai sedikit dikurangi harakatnya. Ikhwan yang kesulitan membaca silakan diberi harakat biar di kedepan bisa kita baca dengan baik. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ana ulang sekali lagi. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Baik. Hadza hisanun وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك قط أذلك كلب لا ذلك قط ما ذلك ما ذلك. Antum bisa hentikan ma dzalik atau antum lanjutkan ma dzalika. Tidak masalah. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Baik, kita baca selanjutnya dari awal. Kita pahami maknanya sama-sama. Beberapa mufradat, beberapa kosakata di sini bukan hal yang baru. Bahkan bisa dikatakan semua mufradat di sini alhamdulillah bukan mufradat yang baru. Semua sudah kita pelajari. Baik, tidak apa-apa, kita pahami maknanya sama-sama. Dzalika. Ana jelaskan sekali lagi, zalika ismun isyaratun lil ba'id. Kata tunjuk untuk yang jauh. Baik yang jauh itu benda mati atau binatang atau orang. Kita lihat ma zalika. Ma zalika apa itu? Zalika najmun. Zalika najmun. Ma mana najmun ya ikhwan? Bintang. Ah, dia terlihat kecil sana. Ah, karena memang bintang. Zalika najmun. Itu bintang. Kemudian hadza masjid. Ini masjid. Wa dzalika baitun, dan itu rumah. Masjidnya dekat, maka kita nyatakan hadza masjidun menggunakan ismun isyarah hadza untuk yang dekat, hadza masjidun. Kemudian karena kita lihat rumahnya jauh, wa dzalika baitun, kita pakai menggunakan dzalika ismun isyarah kata tunjuk yang jauh, dzalika wa dzalika baitun. Wa ma mana wa ya ikhwan? Dan hadza masjidun, ini masjid, wa dzal wa dan dzalika baitun, itu rumah. Hadza hisanun, ini ma mana hisanun ya ikhwan? Kuda. Wa dzalika himarun, wa dan dzalika, karena kita lihat himarnya jauh, dzalika himarun. Taib. Adzalika kalbun, adzalika kalbun, antum terjemahkan Fuad, adzalika kalbun, Ayuda. Apakah ini adzalika, kita menggunakan dzalika. Apakah itu kalbun? Kalbun anjing. Taib. La dzalika kittun. Tidak. Itu kucing. Itu kucing. Ahsant. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Ma mana sarirun ya ikhwan? Tempat tidur atau ranjang. Ahsantum. Taib. Ah, fahimtum? Taib. Fahimna. Fahimtum? Fahimna. Kalau nak tanya fahimtum para pendengar, jawab fahimna. Kalau paham. Jika tidak paham, maka mudah-mudahan bisa ada waktu nanti untuk menelepon dan menanyakan beberapa hal yang tidak belum dipahami. Baik. Al-an sekarang istami' thumma karir. Dengarkan kemudian sama-sama kita ikuti. Hai ikhwan. Semuanya. Ikhwan di studio maupun para ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, pendengar Radio Roja yang berbahagia. Zalika. Zalika. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ahsantum. Hadza hisanun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. وذلك حمار. هذا حصان وذلك حمار. هذا حصان وذلك حمار. ما شاء الله. أذلك كلب. أذلك كلب. لا ذلك قط. لا ذلك قط. أنا جابون. أذلك كلب. لا ذلك قط. أذلك كلب لا ذلك قط. ما شاء الله. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك سرير. ذلك سرير. طيب. طيب kita akan dari penelpon bagi anda yang ingin mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Ya, silakan telah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Muji. Di mana nih, Pak? Di Narogong, Pak. Ah, Narogong ya. Pak Ilham Muji. Insya Allah. Taib. Silakan Pak Ilham. Ada bukunya, Pak? Monitor, Ustaz. Monitor, taib. Ya. Taib. Istami' thumma karib. Dengarkan, ikuti. Zalika. Zalika. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Ma mana najmun Pak Ilham? Bintang. Bintang. Ahsant. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Apa beda antara hadza dan dzalika Pak Ilham? Hadza ini, zalika itu. Hadza untuk benda yang dekat, zalika untuk benda yang jauh. Jauh, ahsan. Hadza hisanun. Hada kisonun. Wadhalika himarun. Wadhalika himarun. Taib. Adhalika kalbun. Adhalika kalbun. La dhalika kittun. La dhalika kittun. Ma dhalik. Ma dhalik. Ma dhalika. Ma dhalika. Dhalika sarirun. Dhalika sarirun. Baik, cukup Pak Ilham, jazakallahu khair, syukran. Kita berikan kesempatan kembali pada sesi ini bagi para pendengar. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Andi di Cibitung. Dengan Ahli Andi ya? Iya, Andi. Baik, Andi, antum ada bukunya, Ahli? Ada. Ada, baik. Kita lihat halaman 10. Istami' thumma kadir. Dengarkan kemudian ikuti. Zalika. Zalika. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Naam. Hadha masjidun. Hadha masjidun. Wa zalika baytun. Wa zalika baytun. Hadha masjidun wa zalika baytun. Hadha masjidun wa zalika baytun. Hadha hisanun. Hadha hisanun. Wa zalika himarun. وذلك حمار. هذا حصان وذلك حمار. هذا حصان وذلك حمار. ما شاء الله. أذلك كلب. أذلك كلب. لا ذلك قط. لا ذلك قط. أذلك كلب. لا ذلك قط. أذلك كلب وال لا ذلك كفر. ما شاء الله أحسنت. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك سرير. ذلك سرير. طيب يكفي الحمد لله شكرا جزاك الله خير. شكرا الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, satu penelpon kembali di sesi ini ya di 8236543 bagi para pendengar yang ingin mencoba membaca silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bekasi. Ummu Aisyah ada bukunya di rumah? Insyaallah ada, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, dilihat bukunya halaman 10, safha 10. Istami'i thumma karriri. Dengarkan kemudian ikuti. Dzalika. Dzalika. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Dzalika najmun. ذلك نجم. هذا مسجد. هذا مسجد. وذلك بيت. وذلك بيت. هذا مسجد وذلك بيت. هذا مسجد وذلك بيت. ما شاء الله. هذا حصان. هذا حصان. وذلك حمار. وذلك حمار. أنا قبل. هذا حصان وذلك حمار. هذا حصان وذلك حمار. أذلك كلب. أذلك كلب. لا ذلك قط. لا ذلك قط. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك سرير. ذلك سرير. طيب شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب kita lanjutkan. Masih tersisa beberapa kalimat yang perlu dibaca. طيب استمع جيدا. دارك بايك بايك. استمع جيدا. من هذا؟ ومن ذلك؟ Anda lihat sekarang ada ganda pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. من هذا ومن ذلك من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام هذا مدرس وذلك إمام kita lihat dari awal من هذا ومن ذلك من هذا siapa ini Waman zalik dan siapa itu? Jadi penanya ini menunjuk dua orang. Yang satu menggunakan hadza berarti orangnya dekat atau jauh ikhwan? Dekat. Lalu yang satu lagi dia gunakan man zalik berarti orang ini jauh atau dekat? Jauh. Jauh. Ahsantum. Man hadza wa man zalika? Lalu dijawab hadza mudarrisun wa zalika imamun. Hadza mudarrisun ini guru, ini pengajar, ini ustaz. Wadhalika imamun. Wadhalika imamun. Dan itu imam, maksudnya imam salat, bukan nama orang imam, bukan. Imam artinya di sini antum lihat gambarnya. Imam salat. Baik, mana yang dekat, mana yang jauh? Mana yang dekat ya, ikhwan? Mudaris. Yang jauh? Imam. Ahsantum. Anda baca sekali lagi, man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Fahimtum ya, ikhwan? Fahim. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Hajarun, antum lihat mana hajarun? Di sini gambarnya batu. Dzalika hajarun. Batu, hajarun. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Wa dzalika labanun. Mana sukkar ya, ikhwan? Hadza sukkarun. Gula. Ini gula, ahsantum. Hadza sukkarun, ini gula, berarti gulanya ditunjuk dalam dia jawab dekat. Wa dzalika labanun, dan itu labanun susu. Kalau kita mau cari peran katanya di Indonesia, susu. Walaupun sebenarnya ini susu yang khusus di Arab, tapi ya kita cukup terjemahkan dengan susu. Wa dzalika labanun. Hadza sukkarun, ini gula. Wa dzalika labanun, dan itu susu. Taib. Fahamtum ya ikhwan, insyaallah? Taib. Para pendengar mudah-mudahan paham. Taib, al-an sekarang istami' dengarkan, thumma karir. Kemudian ikuti sama-sama. Jama'atan ya ikhwan. Man hadza? Man hadza? Wa man dzalika? Wa man dzalika? Ana gabung. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? هذا مدرس هذا مدرس وذلك إمام وذلك إمام هذا مدرس وذلك إمام هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ما ذلك ذلك حجر ذلك حجر ذلك حجر ذلك حجر kita menggunakan ha kecil di sini ha hajarun طيب هذا سكر هذا سكر هذا سكر هذا سكر وذلك لبن وذلك لبن وذلك لبن وذلك لبن لبن لبن انا gabung هذا سكر وذلك لبن هذا سكر وذلك لبن طيب انا منتا اخوان انتم baca اخي فضل اخر ادوان من هذا؟ أحسنت. ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام. طيب. أنتم baca tadi ذلك diputus tidak masalah. Tapi coba antum baca lengkap semua harokatnya dibaca semua. من هذا ومن ذلك؟ نعم. هذا مدرس وذلك إمام. ممتاز. ما ذلك؟ ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. ممتاز. أحسنت جيدة. Fadhal anta Yuda, ikra, baca. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Mudarrisun. Mudarrisun. Tayyib. Istamir, teruskan. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Naam. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Naam. Wa dzalika labanun. Wa dzalika labanun. وذلك لبن أحسنت جيد بارك الله فيكم طيب kita masuk tamrin latihan tamrinun latihan اقرا واكتب اقرا واكتب bacalah dan tulislah استمع جيدا dengarkan baik-baik هذا سكر وذلك لبن antum lihat di latihan berkali-kali kita lihat tidak menggunakan harakat ini memang sengaja karena antum dilatih untuk membaca kalimat tanpa harakat. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam latihan membaca kitab gundul orang bilang. Nah, ini bermanfaat sekali. Ketika antum sudah lihat di pelajarannya, antum lihat harokatnya. Nah, di sini sekarang antum dilatih untuk tidak melihat harokatnya, lalu dilatih bagaimana cara bacanya dan bagaimana cara menulisnya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Man dzalika? Dzalika wazirun. Dzalika wazirun. Ada kata baru sini, mufradah jadidah. Ada kata baru di sini. Mana wazirun? Menteri. Nah, kita katakan misalnya waziruddiniyah. Wazir ad-diniyah, menteri agama. Dan atau wazirut-tarbiyah. Wazir at-tarbiyah, menteri pendidikan dan seterusnya. Wazir menteri. Adzalika qittun. Adzalika qittun. La dzalika kalbun. La dzalika kalbun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza hajarun. Hadza hajarun. Taib. Antum lihat di bawahnya ada al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimat jamak daripada kalimah. Al-kalimat jamak daripada al-kalimah. Al-kalimatu belakangnya tak marbutuh. Al-kalimah maknanya kata. Al-kalimat kata-kata. Al-jadidah yang baru. Al-jadidah yang baru. Jadi kalau kalimah dalam bahasa Arab bukan kalimah bahasa Indonesia, bukan kalimat atau al-kalimah maknanya kata. Antum lihat di sini ada empat. Imamun, hajarun. Mana hajarun ya, kawan? Batu. Batu. Sukkarun? Gula. Gula. Labanun? Susu. Susu. Ada satu lagi sebenarnya di sini kata kosakata baru. Antum bisa tebak mana ya, kawan? Menteri. Wazirun, ahsanta. Wazirun, itu kalimatnya. Antum tambahkan lagi, kawan. Sekarang ini, lihat, sekarang kan ada ruang antara sukarun dengan labanun. Sepertinya sengaja ini. Biar antum mesti nulis nanti wazirun. Masya Allah, taib. Dibuka, total para pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan bagi para pendengar, anda bisa menghubungi di 8236543. Dan kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umi, di mana? Dengan Umu Han. Di mana, Umi? Umu Ahmad. Ya. Di Rawalumbu, Bekasi. Muhammad Rawalumbu, taib. Umu Ahmad punya bukunya? Insya Allah punya, Ustaz. Alhamdulillah, taib. Kita lihat bukunya di halaman 11, Bu, ya? Iya, iya. Taib. Istami' thumma karir. Dengarkan, kemudian ikuti. Ya. Man hadha? Man hadha? Wa man dhalika? Wa man dhalika? Ana gabung, Bu. Man hadha wa man dhalika? Man hadha wa man dhalika? Taib. Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Wa dhalika imamun. Wa dhalika imamun. Hadha mudarrisun wa dhalika imamun. Hadha mudarrisun wa dhalika imamun. Jayyid. Ma dhalika? Ma dhalika? Dhalika hajarun. Dhalika hajarun. Dhalika hajarun. Dzalika hajarun. Ma mana hajarun? Umu? Batu. Batu. Ahsanti. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Wa dzalika labanun. Ah, ma mana sukkar? Gula. Gula. Laban? Susu. Baik. Apa beda antara hadza dengan dzalika, Umu Ahmad? Kalau hadza itu untuk menunjuk benda yang dekat. Maknanya artinya? Ini. Terus istamir? Dalika itu untuk menunjuk benda yang jauh, maknanya itu. Mumtaz. Ahsanta. Barakallahu fikum. Cukup. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Umu Nisa dia. Di Rawalumbu. Silakan bagi para pendengar di 8236543 bagi anda yang ingin mencoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Di mana? Zaki. Dengan Zaki di mana? Cimanggis. Cimanggis. Pak Zaki ada bukunya, Pak? Enggak ada, Pak. Oh, tidak ada. Taib. Tidak apa, tidak masalah insyaallah. Taib, saya baca, Bapak ikuti, Pak, ya? Ya. Taib. Istami' thumma karir. Dengarkan kemudian ikuti. Man hadza? Man hadza? Wa man dzalika? Wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Wadhalika imamun. Wadhalika imamun. Saya gabung. Hadha mudarrisun. Wadhalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Mumtaz. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Azaki mana hajarun? Batu. Batu. Ahsanta. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. وذلك لبن أنا جبم هذا سكر وذلك لبن هذا سكر وذلك لبن ما معنى سكر وما معنى لبن ولا لبن سوسو لبن سوسو سكر سكر ولا سكر ولا أحسن جيد kalau saya bilang hadza kitabun misalnya ini buku berarti kalau saya menggunakan hadza itu belanya jauh pada kata hadza dekat. Dekat. Kalau saya menggunakan zalika misalnya? Zalika. Jauh apa dekat itu maknanya? Jauh. Jauh. Ahsanta barakallahu fiik. Cukup. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zaki di Manggis sebagai antum yang ingin mencoba di sesi ini, kita akan terima kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ummu Akmal dari Depok. Ya, Ummu Akmal. Ummu Akmal ada bukunya, Bu? Ada. Baik. Saya minta Ummu baca tamrin, latihan yang di bawah itu. Ya. Iqra waktu. Baik, silakan Ummu. Iqra waktu. Naam. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Masyaallah. Man dzalika? Dzalika imamun. Sekali lagi Ummu. Man dzalika? Dzalika imamun. Di sini tulisan saya wazirun di sini. Dzalika wazirun. Sekali lagi. Di sini imamun. Ya, Masya Allah. Imamun? Mungkin cetakan lain mungkin ini. Wallahu a'lam. Dzalika wazirun. Berarti salah ya. Salah ketik ini. Iya. Wallahu a'lam. Seperti begitu. Wazirun. Wazirun. Wazirun. Wanya pendek. Waw zai ya ra. Wazirun. Wazirun. Baik. Silakan Ummu. Teruskan. Adzalika kittun. Nah. Mana kittun Ummu? Kucing. Istamir. La, zalika kalbun. Naam. Ma hadza? Hadza hajarun. Hadza hajarun. Terjemahkan Ummu, ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Ini batu. Ahsanta barakallahu fikum. Cukup. Jazakallahu khair. Ya, syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para pendengar masih kita terima di 8236543 pada sesi ini, antum bisa membaca beberapa kalimat dalam bahasa Arab pada halaman 11 ya, dan nanti bisa juga bertanya untuk sampai kita tunggu saat ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke SMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam berbicara dengan bahasa Arab ada juga atau dengan tajwid dari putra di Depok? Taib, adapun ahkam tajwid secara keseluruhan tidak semua kita praktekkan. Misalnya tidak ada ikhfa misalnya. Jadi ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka tidak didengungkan, cukup baca biasa saja. Tapi ada beberapa yang perlu tetap diperhatikan. Di antaranya makharijul huruf, ini yang penting. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Zai, dhal, ain, a, dan seterusnya. Ini penting, tetap diperhatikan dalam bahasa Arab. Walaupun sekedar berbicara sehari-hari. Begitu juga panjang dan pendeknya. Panjang-pendeknya tetap. Walaupun tidak ada dalam pembicaraan sehari, tidak ada panjang yang lebih daripada dua harokat. Semuanya cukup dua harokat. Zalika. Tidak perlu zalika misalnya lima atau enam harokat. Itu mungkin beberapa hal yang masih tetap diperhatikan. Adapun yang lainnya tidak terlalu diperhatikan. Kita telah mendapatkan satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak, di mana? Abu Ifa di Depok, Pak. Abu siapa? Abu Isa. Ifa. Abu Ifa ya? Abu Ifa. Iya. Pak, kalau misalnya di tamrin ini kan rata-rata tanda bacanya udah enggak ada, Pak ya? Iya, benar. Misalnya ada sakarun. Iya. Sakarun ini bisa enggak? Sukarun. Gak, sukarun. Sukarun ya, misalnya ada sin ka kaf amaro, iya. Itu bisa enggak mungkin ada harokat lain yang artinya jadi berbeda? Ya, bisa jadi Pak. Sakar, Allah wala maknanya sakar, sakru. Allah wala, tapi bisa jadi mungkin ada makna lain sakar. Oh, itu berarti memang nantinya enggak masalah ya, apa ya kalau kita pas ada huruf yang enggak Arab gundul misalnya gitu. Iya. Kita kan bisa salah. Betul Pak, betul sekali. Iya, bisa salah. Maka memang kalimat hadza sukkarun Tidak mungkin langsung tiba-tiba sekonyong-konyong muncul tiba-tiba hadza sukarun tanpa harakat. Karena sebelumnya Bapak lihat hadza sukarun sudah dipelajari sebelumnya kan? Sama seperti kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bapak sudah lihat dari kecil bahkan mungkin sudah sering nulis. Tanpa harakat pun Bapak bisa lihat ini bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya itu Pak, karena melihat lalu sering dibaca, sering dilihat, bahkan mungkin sering ditulis dan sehingga menjadi satu hal yang biasa kita lihat dan kita dengar sehari-hari sehingga kita melihat hurufnya saja tanpa harokat bismillahirrahmanirrahim pasti Bapak bisa membaca dengan benar. Nah ini seperti itu juga Pak, kunci rahasianya kita bisa membaca Arab gundul tidak sekonyong-konyong kita langsung bisa atau menebak-nebak, tidak, tapi dengan mempelajari kalimat-kalimat sebelumnya dengan harokat. Nah ketika ketemu huruf yang sama, kalimat yang sama atau kata yang sama di buku lain, kita bisa lihat tahu-tahu ini begini bacaannya, tidak mungkin berubah. Iya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips, kita angkat kembali dari SMS. Ada pertanyaan berkaitan tentang ya, pengucapan ini, Ustaz. Apakah dalam kata-kata dalam bahasa Arab diakhiri un, Ustaz, ya? Seperti filun. Tapi kenapa di Al-Quran menjadi al-fil? Al-fil. Memang ini sebenarnya ini bagian daripada pelajaran An-Nahwu. Karena An-Nahwu itu bagiannya adalah menjelaskan kepada kita bagaimana harokat huruf terakhir. Filun misalnya. Apakah filun, apakah filan, apakah filin itu nanti Bapak kalau mudah-mudahan kalau kita langgeng istiqamah terus mempelajari bahasa Arab ini, mudah-mudahan kita sampai pada tahap nanti di masa depan membahas tentang nahwu wa sarf. Nahwu dan sarf ini khusus tata bahasa Arab. Insyaallah. Yang tadi Bapak tanyakan filun jadi al-filu. Karena di depannya ada alif lam. Kitabun. Kalau ada alif lam al-kitabu. Apalagi kalbun. Ketika ada alif lam depannya al-kalbu dan seterusnya, semuanya begitu. Semuanya ketika ada alif lam maka harokat tanwinnya berubah menjadi harokat satu saja, tidak harokat tanwin. Barakallahu fikum. Baik, sudah kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa, Pak? Dengan Abu Hani di Jakarta. Abu Hani punya bukunya? Ada. Arab, silakan. Ana minta antum baca tamrinun yang terakhir itu. Baik. Hadza sukkar. Sekali lagi Abu Hani, sekali lagi. Hadza sukkar. Wadhalika laban. Tolong diulang sekali lagi. Hadza sukkarun, pendek. Hadza sukkarun. Wadhalika laban. Mumtaz. Man dhalika? Dhalika wazirun. Sekali lagi, Umuhani. Dhalika wazirun. Dhalika wazirun. Dhalika wazirun. Baik, istamir, teruskan. Adzalika kibtun. Afan Abu Hani, adzalika. Adzalika. Hanya pendek. Ya. Adzalika kibtun. Mumtaz, bagus. La, dzalika kalbun. Mumtaz, bagus. Ma hadza? Hadza hajar. Masyaallah, jayid, masyaallah. Barakallahu fikum. Syukran. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi pendapat terakhir saja. Baik, dari jadi mulia ya, dan sebelumnya ada beberapa SMS mungkin kita silakan tepuk bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kamus bahasa Arab seperti apa untuk menambah kosakata yang cocok bagi pemula, Ustaz? Kamus banyak sebenarnya, tapi yang pernah ana lihat apa ini sudah ada sejak 10 tahun lalu menurut anda, tapi walaupun yang sekarang yang muncul edisi-edisi sekarang ini. Dulu ada warnanya hijau covernya. Itu kalau tidak salah kamus subhanallah, ana lupa namanya. Kamus Muhammad itu Yunus. Ringkas Muhammad Yunus. Kamus Muhammad Yunus. Syukran. Kamus Muhammad Yunus. Itu ringkas. Kalau Bapak mau lebih tebal lagi ada kamus Al-Munawwir. Al-Munawwir lah. Al-Munawwir juga cukup bagus itu. Ya mungkin bagi pemula ya cukuplah kamus Muhammad Yunus insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua, apakah ada persamaan dialek bahasa Arab dengan dialek bahasa Mesir seperti jazakumullah khair dengan khair jazil dari putra di Depok? Khairun jazila. Memang ada beberapa dialek bahasa itu yang agak sedikit berbeda. Kalau Mesir misalnya jim itu sering dibaca ghim. Jadi kalau kita bilang di sini misalnya Abdul Majid, tapi kalau orang Mesir Abdul Majid, seakan-akan seperti huruf ghin. Abdul Majid, tentu yang benar adalah jim, Abdul Majid. Begitu juga kadang-kadang orang Sudan ketika membaca Qaf misalnya Abdul Khaliq, misalnya dia baca Abdul Khaliq, Abdul Khaliq. Nah, ini tentu dialek yang tepat adalah dialeknya orang Quraisy, yaitu Qaf dan Jim. Wallahu a'lam. Iya, tapi mungkin ada pertanyaan terakhir, mungkin kesimpulan terakhir bagi Anda. Taib, kalau kita review, kita ulang kembali pelajaran dari awal, dari Ad-Darsul Awal dan Ad-Darsul Tsani ini, sudah cukup banyak mufrodat yang sudah kita ketahui. Ana tekankan sekali lagi, tidak ana bosan-bosan, ana tekankan, murojaah, mengulang-ulang pelajaran di rumah, ini penting. Sehingga mufrodat yang sudah kita pelajari tidak hilang begitu saja bagaikan debu di tiup angin. Kita ingin semua mufradat tetap menempel di ingatan kita, maka caranya adalah salah satunya adalah dengan cara murojaah. Kalau bukan dengan murojaah kita baca sendiri, atau kita misalnya ada tetangga kita dekat misalnya yang juga ikut belajar, maka bisa join sehingga bisa lebih meriah. Kalau sendiri mungkin bosan atau seterusnya, atau mungkin nanti bisa mendengarkan siaran ulang jika ada siaran ulang. Wallahu alam. Dan sini saya review sedikit. Kita sudah pelajari beberapa kata pertanyaan. Ismul istifham, beberapa kalimat-kalimat tanya. Di sini ada ma, apa, untuk menanyakan benda. Ma, apa. Lalu ada man, man, siapa, untuk menanyakan orang. Lalu ada a, yang artinya apakah. A juga bisa diganti dengan hal, a atau hal, artinya apakah. Ini ismul istifham. Lalu yang kita pelajari juga ismul isyarah, beberapa kalimat-kalimat tunjuk, kata-kata tunjuk. Ada hadha, lalu ada zalika. Hadha, anda ingatkan sekali lagi, hadha artinya ini, untuk menunjuk benda yang dekat. Adapun zalika artinya itu, untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Demikian kiranya kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.